Simpan kekayaan batinmu, oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbu mengalun. Di setiap langkahku percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih. Thank you.